Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak henti-hentinya marilah kita saling mengingatkan betapa besar nikmat yang Allah Jalla wa'ala limpahkan kepada kita semuanya berupa nikmat iman, nikmat Islam, kenikmatan untuk kita menempuh sebab-sebab mendapatkan kebaikan di dunia wal ukhra, dunia dan akhirat. Sesungguhnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang demikian besar itu wajib untuk selalu kita ingat, kita mengingatkan satu dengan yang lain sebagai upaya untuk kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu atas nikmat-nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Dan adapun terhadap nikmat-nikmat Rabb-mu, hendaknya engkau ya ceritakan, engkau sampaikan, kabarkan. Dan di antara faedahnya adalah dengan mengingat nikmat Allah memudahkan seorang untuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu. Bagaimana akan bersyukur ketika mengingat saja tidak? Bagaimana bersyukur ketika dia tidak memahami itu adalah nikmat? Iya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan mengingat salah satu nikmat Allah Jalla wa Ala azimah yang sangat besar, yaitu nikmat talabul ilmi, nikmat menuntut ilmu, menuntut ilmu Alkitab was sunnah, menuntut ilmu Al-Quranul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini adalah nikmat yang sangat besar, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa demikian? Karena menuntut ilmu itu adalah seafdol-afdol amal. Menuntut ilmu itu adalah seafdol-afdol amal. Qala al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Berkata Imam Ahmad ibn Hanbal, talabul ilmi afdalul a'mali liman sahhat niyatuhu. Menuntut ilmu itu adalah seafdol-afdol amalan, liman sahhat niyatuhu, bagi orang yang niatnya baik, Maka berbahagialah Anda wahai para penuntut ilmu ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan Anda untuk berjalan meniti jalan mendapatkan ilmu. Demikian pula berbahagialah Anda wahai orang tua yang telah meletakkan anak-anak Anda untuk belajar di ma'ahid, marakiz, ahli sunnah, wal jamaah untuk belajar. Mempelajari Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Berbahagialah. Karena orang yang menuntut ilmu, dia sedang melakukan amalan yang besar. Afdalul amal. Bagaimana tidak ma'asral muslimin rahiman rahimakumullah. Ilmu itu adalah pewaris atau ilmu itu adalah warisan Nabi. Naam. Dan kita yakin ya, Nabi dengan raja itu mana yang lebih baik peninggalannya? Hah? Nabi, jangan ragu-ragu. Nabi dan raja. Taib, ada seorang raja dunia yang dia memiliki harta zahab, emas, wal-fiddah, perak, aradhi, ya, tanah-tanah dan seterusnya luas. Orang ingin untuk mendapatkannya. Orang ingin untuk ya menjadi pewaris raja tadi. Karena dia menganggap bahwa peninggalan raja itu luar biasa, mahal, banyak, kan demikian. Tetapi ternyata apa yang ditinggalkan oleh para nabi, para rasul lebih baik daripada apa yang ditinggalkan oleh mereka. Jadi kenapa kita tidak berbahagia ketika kita sedang berusaha mendapatkan warisan nabi, sementara ahlu dunia merasa besar, merasa bahagia ketika dia mendapatkan warisan para raja? Naam. Dan yang menjadi pewaris nabi itu adalah yang mempelajarinya. Mempelajari ilmu tadi sehingga dia menjadi seorang alim, menjadi seorang ulama. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Al-ulama'u warasatul anbiya." Wal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama, innama warasul ilma. Faman akhadahu faqad akhadha bi akhdhin wafirin. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wal anbiya'u dan para nabi serta para rasul, lam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Tidak mewariskan dinar, emas, wala dirhama. Tidak pula mewariskan perak. Lalu apa yang diwariskan oleh para nabi dan rasul? Apa yang diwariskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Innama warasul ilma. Tetapi yang mereka wariskan itu adalah ilmu. Naam. Nabi Sulaiman dengan kekayaannya, yakni dengan kerajaannya, emasnya, peraknya, itu bukan warisan beliau alaihi salatu wassalam yang dikatakan warisan yang mahal. Yang diwariskan itu sesungguhnya para nabi dan rasul bukan itu, tetapi yang diwariskan adalah mada? Ilmu. Demikian Nabi mengabarkan kepada kita, Nabi Dawud alaihi salatu wassalam yang juga Allah Subhanahu wa taala berikan dunia untuk beliau, bukan itu yang diwariskan. Berarti ilmu itu lebih mahal daripada ini semuanya. Innama warasul ilma, tetapi yang diwariskan itu adalah ilmu. Nabi alaihi salatu wassalam meninggalkan kita warisan berupa ilmu Al-Quran dan mada sunnah. Faman akhadahu, barang siapa yang mengambilnya, faqad akhadha bihadzin wafir, sungguh dia telah mengambil sesuatu yang sangat banyak dan besar. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sehingga dalam ucapan yang lain kata Imam Ahmad, Imam Ahmad pernah mengatakan juga, al-ilmu la ya'diluhu syai'. Al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tidak dibandingkan dengan sesuatu apapun, tidak bisa menandingi. Tidak ada yang bisa menandingi. Al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu tidak ada yang menandinginya. Yakni dalam sisi keutamaan. Apalagi kalau kita ya melihat keutamaan-keutamaan ilmu. Kita akan semakin faham kenapa para ulama mengatakan demikian. Ini ulama yang mengatakan. Ya, seafdol-afdol amalan adalah menuntut ilmu. Liman sohat niyatuhu, bagi yang baik niatnya. Imam Ahmad juga mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai', ilmu itu tidak ada yang ya, menandinginya. Kenapa bisa seperti itu? Apakah ucapan-ucapan para ulama ini adalah kalam anil faragh au an faragh, ucapan kosong seperti itu, atau ucapan yang dibangun di atas adillah? Ucapan yang dibangun di atas dalil, bukti. Nah, jawabannya jelas tadi. Jawabannya jelas. Apa itu? Ulama berbicara seperti itu berdasarkan apa? Adillah, bukti. Naam. Banyak faedah, banyak keutamaan ilmu ma'asyiral muslimin yang kalau satu saja keutamaan itu ya kita peroleh, kita mendapatkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Satu saja. Lalu bagaimana jika keutamaan itu demikian banyak? Antum akhi, ewa, satu keutamaan ilmu, satu saja. Apa? Apa mas? Saking banyaknya toh, jadi sulit untuk disampaikan. Baik, antum, apa keutamaan ilmu? Satu saja. Tapi antum yakin ya banyak keutamanya ya? Ah, yakin, antum menuntut ilmu kok. Iya, iya. Ah, antum. Baik. Ah, ini semestinya yang sebelah sini bisa jawab ini. Nah, ewa. Antum yang menunduk. Ewa, iya. Gimana mas? Kabarnya sehat ya mas ya? Ya. Menuntut ilmu, apa keutamaannya? Bisa murojaah pelajaran yang telah lalu lah mas, nggak masalah. Taib. Bapak-bapak kayaknya perlu ditanya ini. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Banyak keutamaan dari menuntut ilmu. Di antara keutamaannya, kata Rasul alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki bagi dia kebaikan, maka Allah akan jadikan dia faqih terhadap agama, berilmu, memahami Al-Quranul Karim dan Sunnah. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah demikian mendalam. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan siapa yang Allah kehendaki kebaikan. Dan kebaikan yang dimaksud di dalam hadis ini adalah umum. Semua kebaikan, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kebaikan jasad, kebaikan ruh, kebaikan keluarga, kebaikan harta, kebaikan agamanya, kebaikan masyarakatnya, kebaikan muamalahnya, kebaikan akhlaknya. Semua kebaikan tidak dibatasi, tidak dikhususkan. Iya kan? Nabi kan mengatakan secara umum, siapa yang Allah kehendaki kebaikan. Maka bersyukur ma'asyiral muslimin, antum yang duduk di majelis ilmu, antum yang duduk di majelis-majelis zikir, antum yang belajar di ma'ahid, ma'ahad-ma'ahad ahlus sunnah, antum belajar ilmu, antum sedang berusaha mendapatkan kebaikan, semua kebaikan, tanpa kecuali. Naam. Ini ilmu agama ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah yang dimaksud. Yufaqihu fiddin, jelas. Di situ Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan jadikan dia berilmu memahami agama. Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Maka Anda para pelajar, para penuntut ilmu yang belajar di ma'ahid Ahlus Sunnah wal Jamaah, semangat antum, karena antum sedang meraih kebahagiaan. Anda orang tua yang merasa berat, sedih berpisah dengan anaknya karena berada di ma'ahid, tayib, itu bagian dari ujian. Tapi itulah kebahagiaan sesungguhnya. Ada perjuangan, ada pengorbanan, tetapi Anda telah tepat ketika meletakkan anak-anak Anda untuk belajar Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Karena sesungguhnya ya, dia, anak Anda ini sedang menempuh sebab untuk meraih kebaikan, semua kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya akan sebutkan sebuah contoh. Contoh yang saya maksud di sini adalah doa. Doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tentu saja doa-doa Nabi adalah bagian dari ilmu Al-Quran dan Sunnah. Betul? Betul, Mas? Betul ya? Jadi doa-doa yang dibaca oleh Nabi itu bagian dari apa? Dari ilmu. Saya akan sebutkan sebuah contoh. Hadza huwa du'aun Nabi alaihi salatu wasalam. Doanya Nabi. Yang kalau kita amalkan biidznillah azza wajal, kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dan sekaligus ini contoh, dengan kita memahami agama, dengan kita mengamalkan agama, kita akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, wa hadzal hadis kadzalika rawahu An-Nasa'i rahimahullah fi sunanih, dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Dan adalah Abdullah bin Umar bin Khattab mengatakan doa ini yang akan disampaikan, diriwayatkan, yang akan kita dengar bersama. Doa ini adalah doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di waktu pagi dan juga di waktu apa? Petang. Hadza min adkaris sabah wal masa. Termasuk di antara doa pagi dan apa? Petang. Ini sebagian kecil dari ilmu yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, namun buahnya besar. Lalu bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lain yang beliau tinggalkan, yang beliau wariskan? Apa doa itu? Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati wa ahfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Yang sudah hafal kita murojaah, yang belum hafal coba kita hafalkan. Diawali dengan memohon kepada Allah, memanggil Allah Subhanahu. Allahumma ya Allah. Memanggil Allah Subhanahu wa taala. Ilah al-awwalin wal akhirin, ilahul haq. Allah saja satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Yang kita panggil, yang kita berdoa. Allahumma ya Allah, inni as'alukal afiyah. Aku mohon kepadamu afiyah. Apa itu afiyah? Kalau ditanya, gimana kabarmu? Sehat wal afiat. Nah, itu apa afiat itu? Hah? Apa? Keselamatan. Afiyah itu keselamatan. Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, aku mohon kepadamu afiyah fi dini, pada agamaku, wa dunyaya, dan juga duniaku, wa ahli, dan keluargaku, istriku, anakku, keturunanku, wa mali, dan hartaku. Empat perkara ini. Yeah. Dari sini kita juga bisa mengetahui bahwa agama ini, siapa yang memahaminya, mempelajarinya, mengamalkannya, dia akan diarahkan untuk menempuh sebab mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia dan juga agama akhirat. Ya atau tidak? Allahumma inni as'alukal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Naam. Coba baca. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni as'alukal afiyah. Taib. Allahumma inni as'alukal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku mohon kepadamu keselamatan agamaku. Betapa butuhnya kita keselamatan agama kita ini. Kita mohon kepada Allah agar agama kita ini diselamatkan. Sehingga kita istiqamah di atas agama ini. Hidup di atas Islam dan mati di atas Islam. Juga kita memohon kepada Allah agar Islam yang kita peluk ini dijaga oleh Allah. Sehingga tidak tercampur dengan apa yang tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Betapa banyaknya fitan, betapa banyaknya fitnah. Fitnah yang demikian banyak. Saking banyaknya fitnah, ada orang yang pagi hari dalam keadaan muslim, sore hari dalam keadaan kafir. Sore hari dalam keadaan muslim, pagi hari dalam keadaan kafir. Dengan doa ini, biiznillah, dengan izin Allah akan diselamatkan agamanya. Nabi membacanya di waktu pagi dan di waktu petang. Mukhlishan lillah, ikhlas karena Allah subhanahu. Wa dunyaya, dan duniaku. Demikian pula dunia kita, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Jangan Anda khawatir dengan dunia Anda kalau Anda selalu minta kepada Allah. Jangan Anda mengkhawatirkan dunia anak-anak Anda kalau anak-anak Anda selalu minta berdoa kepada Allah dengan doa ini. Jangan ada yang khawatir, anak saya belajar agama. Terus nanti bagaimana dunianya? Lu kok bertanya bagaimana dunianya? Anak Anda sedang belajar untuk meraih kebahagiaan, kebaikan dunia dan akhirat. Antum juga harus yakin. Gitu ya. Jangan kita ini dibisiki syaitan, kemudian merasa khawatir dengan dunia kita. Lah kita belajar agama ini agar baik juga agama kita dan dunia kita. Coba lihat doa ini. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli, juga berikanlah keselamatan untuk keluargaku ya Allah. Kita punya keluarga dan ternyata kita tidak bisa menjaganya dengan sebaik-baiknya, maksimal. Setidaknya dari sisi waktu, apa bisa kita menjaga mereka 24 jam? Enggak bisa. Bisa tuh, Mas. Coba antum bayangkan punya cucu. Ya, coba. Coba bayangkan, ya. Kemudian antum berusaha menjaga cucu antum. Siapa namanya, Mas? Siapa namanya? Yusuf. Ayo. Yusuf punya cucu nih, Mas Yusuf. Antum coba bisa tidak? Yang lain juga sama, jangan antum kawan namanya. Antum kalau enggak antum saja yang punya cucu. Sudah saya saja, ikhwan. Saya punya cucu, misal. Jaga 24 jam, bisa atau tidak kita menjaga 24 jam? Thayyib, hari yang pertama mungkin bisa. Hari yang kedua sudah mulai mabuk. Hari yang ketiga enggak bisa, ikhwan. Dari sisi waktu saja enggak bisa kita menjaga 24 jam. Kok kemudian kita merasa telah menjaganya dengan sebaik-baiknya? Abadan tidak. Kadang kita sibuk dengan pekerjaan kita, istri kita juga demikian sibuk dengan pekerjaannya. Kita tidak punya anak hanya satu, anak kita banyak. Lebih fokus pada anak yang paling kecil, yang besar bagaimana? Ini kalau yang menjaganya kita abadan, selamanya kita tidak mampu. Siapa kita dibandingkan dengan Nabi alaihi salatu wasallam, orang yang terbaik? Beliau minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala penjagaan keselamatan keluarga beliau. Belum lagi ketika kita safar. Belum lagi ketika kita sakit. Belum lagi ketika kita mati. Nah, siapa yang menjamin, yang menjaga? Mas Yusuf kan juga akan mati juga kan? Iya. Ada saatnya untuk mati, kemudian... Iya. Tak bisa melihat keluarganya. Maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli. Penjagaan yang dimaksud, keselamatan dimaksud, keselamatan zahir dan keselamatan apa? Batin. Semua jenis keselamatan, afiyat. Wa mali, demikian pula hartaku ya Allah. Kita punya harta. Kita ingin harta kita dijaga sehingga menjadi harta yang barokah, halal, thayyib, manfaat. Nah, betapa butuhnya kita dengan doa ini. Allahumma inni as'alukal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Kemudian berikutnya, permohonan yang berikutnya setelah meminta afiyah, Allahumma stur aurati. Permohonan yang kedua. Allahumma stur, ya Allah, tutupilah aurati, aurat-auratku, aib dan cacatku, ya Allah. Orang punya aib, orang punya cacat. Semakin banyak umurnya, semakin dia banyak sesungguhnya kesalahan dosa yang dia miliki. Nah, kalau anak-anak kita ini insya Allah lembaran-lembarannya masih putih-putih. Ya. Tapi kalau saya yang sudah tua-tua ini, ya subhanallah. Kalau antum tahu aib-aib saya, sebagaimana kalau saya tahu aib-aib antum, mungkin antum tidak akan tenang duduk bersama dengan kita. Oh, dia ini masa lalunya seperti ini. Oh, dia itu punya celah, cacat, aib seperti ini. Kita tidak ingin aib kita yang sudah kita tutupi terbuka. Betapa butuhnya kita kepada Allah untuk menutupi aib kita. Bukan hanya di dunia saja, namun juga di mana? Di akhirat. Allahumma stur aurati. Ya Allah, tutupilah aib-aibku, ya Allah. Nah, dan kalau Allah subhanahu wa ta'ala menutupi aib kita, Allah memaafkan dosa-dosa kita, ya, mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat nanti, ya, ada hamba-hamba Allah yang dia membuka buku catatannya, nah, dia heran, ya. Jadi banyak yang Allah ampuni dia, Allah maafkan. Hisabnya yasir. Nah, padahal buku catatan itu tidak meninggalkan sedikit pun dari amalan yang kecil, apalagi yang besar. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Sebuah buku catatan yang tidak meninggalkan apapun dari amalan yang kecil atau yang besar. Nah, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kata pun yang terucap kecuali ya, ada yang mencatat. Artinya kita tidak bisa lari dari kesalahan-kesalahan kita. Kita tidak bisa bersembunyi dari dosa-dosa kita. Namun ketika Allah memaafkan, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menutupinya, nah, sungguh kebahagiaan bagi seorang hamba. Maka kita mohon kepada Allah agar Allah menutupi aib kita. Satu hal mari kita renungkan. Nabi kan maksum. Dan Nabi alaihi salatu wasallam dijaga oleh Allah. Namun ternyata beliau berdoa dengan doa ini. Betapa tawaduknya beliau. Allahumma stur aurati. Ya Allah, tutupilah auratku. Celah dan aibku. Naam. Wa amin rawati. Dan berilah ketenangan pada jiwaku, ya Allah. Dengan ilmu agama seorang akan tenang jiwanya. Dengan ilmu agama seorang akan lapang dadanya. Bukankah itu yang dicari? Kebahagiaan yang seperti ini. Nah. Wa amin rawati. Ini permintaan yang ketiga. Allahumma stur aurati wa amin rawati. Kemudian yang terakhir, mohon kepada Allah penjagaan dari segala arah. Karena bahaya yang mungkin mengenai seorang hamba itu dari arah manapun. Bisa dari depan, bisa dari belakang, bisa dari kanan, bisa dari kiri, bisa dari atas, bisa dari arah bawah. Di situ kita minta kepada Allah penjagaan. Wahfadzni, dan jagalah aku ya Allah. Min baini yadayya, dari arah depanku. Wa min khalfi, dan dari arah belakangku. Wa an yamini, dan dari arah kananku. Wa an shimali, dan dari arah kiriku. Wa min fauqi, dan dari atasku ya Allah. Tersisa satu, yaitu apa? Dari arah bawah. Wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti, dan aku berlindung dengan kekuasaanmu dan keagunganmu ya Allah, dari aku dibinasakan dari arah bawahku ya Allah. Hada du'aun azim, doa ini adalah doa yang sangat agung. Min mirasin Nabi alaihi salatu wassalam, di antara warisan Nabi alaihi salatu wassalam, yang juga semakin memperkuat, menunjukkan bahwa ilmu agama itu adalah amalan yang agung, amalan yang azim, yang demikian banyak buahnya. Di antara buahnya, menuntut ilmu itu adalah sebab semua apa? Kebaikan, dan keselamatan dari semua apa? Kejelekan, dunia dan akhirat. Amalkan doa ini ma'asyiral muslimin, dibaca sobahan di waktu pagi, wa masaan di waktu sore. Doa ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah fi Bulughil Maram, Kitabil Jami'. Ini diantara doa-doa yang disebutkan oleh beliau, Al-Hafidz Ibnu Hajar fi kitabihi Bulughil Maram. Antum akhi, ada soal mudah, antum jawab ya. Mudah ini soalnya. Kalau susah ya jangan dijawab, enggak apa-apa. Ini mudah, harus antum jawab. Jangan pegang batuk dulu, tenang. Baik. Soalnya saya belum keluar, sudah. Baik. Ini kan doa Nabi ya, doa Nabi. Nabi berdoa dengan doa ini. Doanya Nabi dikabulkan enggak ini? Mantuknya yang mantap. Dikabulkan. Doanya Nabi dikabulkan, ikhwan. Nah, doa-doa Nabi dikabulkan. Dan kita betul-betul mendapatkan betapa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan-kebaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan keselamatan-keselamatan kepada beliau. Min kulli su', wa min kulli makruh. Nah, berbicara tentang afiyah, berbicara tentang keselamatan, Allah selamatkan Nabi alaihi salatu wassalam. Agama beliau Allah selamatkan. Dunia beliau kadzalik Allah selamatkan. Keluarga beliau demikian pula, ahlu baitihi. Harta beliau juga demikian. Tidak ada satu pun dari harta Nabi alaihi salatu wasallam yang keluar dengan sia-sia. Semuanya keluar dengan penuh keberkahan. Nah, itu Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, berbicara tentang penjagaan Allah, demikian pula Allah jaga Nabi alaihi salatu wasallam dari arah depan beliau, arah belakang beliau, kanan beliau, kiri beliau, atas beliau, bawah beliau. Pernah suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam ya berkunjung ke Bani Nadir Yahudi, atau diundang oleh mereka. Nah, makir mereka itu, ahli makar orang Yahudi. Nabi disambut selayaknya seorang tamu, dimuliakan ya. Namun ternyata mereka sedang mempersiapkan batu yang sangat besar di atas untuk dijatuhkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Subhanallah. Sudah disiapkan nih. Jadi di bawah Nabi itu dimuliakan sebagai seorang tamu, namun sisi yang lain ada yang menyiapkan untuk menjatuhkan batu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ada bahaya mengancam dari arah mana? Atas beliau. Nah, diberitahu ada wahyu dari Allah subhanahu. Nabi pun pergi meninggalkan mereka, diselamatkan oleh Allah subhanahu. Dari arah depan beliau juga demikian. Namanya bahaya datang pula dari arah depan. Setelah perang Muraisy' ya, Bani Muraisyah. Nabi alaihi salatu wasallam safar bersama dengan para sahabat ketika itu, ya. Di tengah perjalanan beliau beristirahat. Melihat para sahabat capek, beliau pun butuh roha. Maka beristirahatlah mereka di tengah padang pasir, masing-masing mencari pohon-pohon untuk berteduh, berpencar. Masing-masing mencari tempat sendiri-sendiri. Nabi alaihi salatu wasallam pun tertidur di bawah sebuah pohon yang rindang. Tanpa disadari ternyata ada orang musyrik, ya, yang menyimpan dendam kesumat untuk membunuh Nabi alaihi salatu wasallam, mengendap-endap dengan hati-hati. Sampailah dia di depan Nabi alaihi salatu wasallam, diambil pedang, dihunuskan di hadapan muka Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi sedang tidur, ikhwan. Datang bahaya dari arah depan. Nabi pun bangun ketika itu. Antum bisa bayangkan, ikhwan, kalau itu menimpa seseorang selain beliau alaihi salatu wasallam. Pedang sudah di muka. Taib, namun ternyata tidak ada sedikit pun rasa gentar pada diri Nabi alaihi salatu wasallam, karena Allah memberikan ketenangan pada diri beliau. Doa beliau dikabulkan, wa amin rawati. Berilah ketenangan pada jiwaku, ya Allah. Kesempurnaan tawakal kepada Allah, kesempurnaan khauf war roja. Ditanya oleh orang musyrik ini, siapa yang menolong kamu? Nabi mengatakan, Allah. Seketika itu juga, ikhwan, musyrik ini tidak mampu untuk memegang pedangnya. Tidak mampu pula untuk berdiri. Dia jatuh, lumpuh, tidak bisa berdiri. Selamat. Dari depan pun Allah selamatkan. Tapi ketika beliau hijrah, ikhwan, dari arah mana saja, kanan, kiri, depan, belakang, iya kan? Nah, hijrahnya Nabi tahun berapa hijriah? Tahun berapa hijriah? Hijrahnya Nabi tahun berapa hijriah? Berapa? Satu. Barokahulfiq. Ya. Ya, itulah awal perhitungan tahun hijriah. Tahun satu betul. Tahun satu hijriah. Taib. Nabi alaihi salatu wassalam sudah menghadapi sekian banyak bahaya, ikhwan, ketika hijrah. Rumah beliau sudah dikepung, sekeliling sudah. Orang-orang pemuda-pemuda Quraisy yang paling kuatnya dikumpulkan semua pakai pedang. Wis dinteni pokoknya. Kapan keluar, tebas. Kapan keluar, bunuh. Dari semua arah ini, ikhwan. Tapi beliau pun kemudian menyusun strategi. Beliau menempuh sebab bagaimana agar selamat, bagaimana agar beliau mendapatkan kemudahan di dalam hijrah. Beliau panggil Ali bin Abi Thalib, minta Ali bin Abi Thalib untuk tetap tinggal di rumahnya. Ali, kamu tetap tinggal di rumah ini. Di antara maksudnya adalah mengelabui orang-orang musyrikin agar mereka menyangka Nabi masih di dalam rumah. Itu satu. Yang kedua, memang ada tugas khusus untuk mengembalikan amanah-amanah kepada orang-orang musyrikin. Subhanallah. Tapi beliau pun keluar dari rumah. Subhanallah, tidak ada yang melihat. Nah, tidak ada yang bisa lihat. Subhanallah, mukjizat. Ya tidak, Mas. Pertolongan Allah. Begitu, Mas Yusuf. Ayo. Selamat. Begitu Nabi keluar ke tempatnya, sahabat Abu Bakar di waktu panas terik, memang orang-orang lagi pada malas keluar, semua di dalam rumah. Nabi pun memakai sorban yang di ubel-ubel itu namanya. Tahu di ubel-ubel ya. Dililitkan pada kepala beliau, sehingga memang ya, ini bagian dari upaya beliau. Datang ke rumah Abu Bakar, ya. Alaan sekarang wahai Abu Bakar. Suhbah ya Rasulullah, saya menemani hijrah. Iya. Segera Abu Bakar keluar. Begitu keluar tidak langsung menuju ke kota Madinah, yaitu ke arah utara Mekah, tidak. Justru mengambil arah yang berlawanan, yaitu ke arah selatan. Subhanallah, ini salah satu upaya taktik juga. Ke arah selatan. Dan bersembunyi di gua. Apa? Hah? Gua apa, Mas? Antum gua apa? Gua apa? Gua Hiro. Gua Selarong. Nah, antum belajar siroh. Gua apa? Kuapa? Kuapa? Kuairo. Kuairo. Ada yang lain? Kuasur. Oh, Kuairo itu turunnya surah Al-Alaq kan begian. Kuasur. Ke arah selatan. Ke arah selatan bersembunyi di Gua Sur 3 hari, ikhwan. 3 hari. 3 hari. Dengan maksud agar pencarian orang-orang musyrikin Quraisy itu sudah mereda. Karena orang Quraisy kalang kabut. Begitu tahu ternyata yang di rumah itu bukan Nabi alaihi salatu wassalam, begitu mengerti ternyata yang di dalam rumah itu adalah Ali bin Abi Thalib, kalang kabut sudah. Lolos, lepas. Dibuatlah sayembara besar-besaran ini. Hadiah besar bagi siapa yang bisa menangkap Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam hayyan au mayyitan, hidup atau mati. Antum bisa bayangkan, ikhwan. Maka orang-orang Quraisy semuanya berusaha mencari, mencari di semua arah. Nah, ini bahaya sudah dari semua arah. Bahkan disebutkan ya, Nabi sudah menempuh sebab itu pun lari ke arah selatan, masih ada yang sampai di depan pintu gua, subhanallah. Luar biasa, nah. Ada yang punya pemikiran, oh, jangan-jangan ke sana, nah. Sampai di depan mulut gua. Dan berdiri di depan mulut gua. Dan kalau melihat ke bawah akan kelihatan, karena gua itu enggak seperti gua-gua di tempat kita yang dalam itu, enggak. Hanya untuk beberapa orang saja, ya. Ini orang sudah berdiri di depan gua Sur, kalau melihat ke bawah kelihatan. Oh, Abu Bakar saja melihat dari bawah, melihat kaki-kaki mereka. Sampai menangis Abu Bakar itu. Takut, bukannya takut apa namanya mendapatkan musibah untuk diri beliau, khawatir apa yang akan menimpa kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Karena kecintaan yang luar biasa. Nabi pun memberikan apa namanya hiburan kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, apa pendapatmu tentang 2 orang yang Allah adalah ketiganya? Kamu jangan takut, kamu jangan khawatir, Allah bersama kita. Ya, kalau sudah bersama dengan Allah, siapa yang akan bisa apa namanya bisa mengganggu? Tidak ada kan? Ya. Betul saja, ikhwan. Ini orang pergi akhir, kabur, hilang sudah, selamat. Sampai akhirnya orang Quraisy semacam putus asa sudah, 3 hari tidak ketemu. Baru setelah Nabi melihat, mendengar berita, ya, karena informasi juga sampai kepada beliau. Karena setiap malam datang Asma bintu Umais, Asma bintu Abi Bakar, membawa makanan. Sebagaimana juga, ya, putra Abu Bakar, ya, mengembalakan kambing, domba di sekitar tempat yang di situ Asma berjalan, sehingga jejak-jejak Asma hilang. Intinya berita sampai kepada Nabi, khabar sampai kepada beliau. Beliau pun memutuskan setelah 3 hari melanjutkan perjalanan menuju ke Madinah. Ada seorang musyrik ketika itu sebelum masuk Islam, Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ini, ya, sahabat yang dulu di masa jahiliyah ma'ruf, terkenal sebagai seorang pencari jejak yang luar biasa dan seorang penunggang kuda yang cepat. Terbersit dalam pikiran Suraqah bin Malik, saya akan kejar, walaupun sudah beberapa hari, saya akan kejar. Nabi sudah jalan sebenarnya kan. Subhanallah, memang ini ahli luar biasa ini Suraqah. Nabi sudah menggunakan jalan yang beda, ya kan. Antum coba bayangkan, misalnya dulu jalurnya ke Madinah itu seperti ini, melungkernya seperti ini, ya. Rasul itu ngambilnya seperti ini, jadi arah yang berbeda, seperti ini. Bisa difahami ya. Jalannya itu betul-betul beda. Bukan jalan yang biasa dilakukan, dilalui oleh orang-orang sebagaimana keumumannya menuju kota Madinah. Tapi ketemu juga. Subhanallah, ini Suraqah ini dengan kudanya, ya. Dia pura-pura tidak akan mencari. Dia ingin hadiahnya diambil sendiri memang ya. Dia kejar. Betul-betul dia mendapatkan Nabi alaihi salatu wassalam dari kejauhan. Kemudian terus mendekat, mendekat, mendekat, sampai Abu Bakar berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, ini di belakang kita ini musuh, ada bahaya dari arah belakang. Tapi subhanallah, begitu sudah hampir mendekati Nabi, terperosok kudanya, terpelanting, jatuh Suraqah bin Malik. Kok tidak bisa? Nabi pun jalan menjauh. Ini tidak kapok-kapok ini. Sehat lagi kudanya. Dikejar lagi. Begitu mendekat, terperosok lagi, terpelanting lagi. Heran ini Suraqah kok, ya isping lurut tiba. Terperosok terus. Nabi menjauh lagi. Dicoba lagi. Sampai 3 kali. Sudah betul-betul memang saya tidak bisa. Di situ ada sesuatu yang hinggap pada diri Suraqah bin Malik. Ini jelas ini bukan sembarang. Sampai akhirnya Suraqah minta jaminan keamanan. Karena Suraqah ya memandang ini orang besar yang mungkin akan menjadi orang yang menguasai, dan memang beliau bukan berjuang sebagai seorang pribadi. Nabi alaihi salatu wasalam memperjuangkan agama Allah, Allah yang membela. Maka Suraqah minta jaminan keamanan, seandainya nanti suatu saat di waktu kapan ya akan berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Maka Nabi pun memberikan jaminan keamanan, diberikanlah semacam surat seperti itu kepada Suraqah. Tapi Nabi juga minta, wahai Suraqah, pulanglah kamu ke Mekah dan tutupilah perjalanan kami. Kurang lebih maknanya demikian. Yang sebelumnya Suraqah ini ya bernafsu untuk mendapatkan harta dan ingin membinasakan Nabi, pulang ke Mekah dalam keadaan melindungi Nabi alaihi salatu wasallam, walaupun belum masuk apa? Islam. Jadi ketika dia pulang ketemu orang, tidak usah dicari, percuma. Saya saja tidak bisa. Hanya orang-orang Quraisy kan, oh iya ya, Suraqah saja tidak bisa. Ahli berkuda, ahli mencari jejak, tidak bisa. Apalagi orang kayak kita ini, serasa golek. Betul-betul diselamatkan oleh Allah Subhanahu. Ini semuanya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabi alaihi salatu wasallam. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati wa fadni min baini yadaya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fauqi wa min tahti wa a'udhu bi'azamatika wa min fauqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Intinya ma'asyiral muslimin, ilmu Alkitab wa sunnah adalah sesuatu yang sangat mahal, dan mempelajarinya, menuntut ilmu adalah sesuatu yang sangat besar, amalan yang besar. Nah, seperti apa yang telah kita dengar dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan ucapan-ucapan yang semakna banyak. Dalam ucapan yang lain dari ucapan Imam Ahmad, ta'allumul ilm wa ta'limuh afdalu minal jihad wa ghairihi. Ta'allumul ilmi, mempelajari ilmu, wa ta'limuhu, dan mengajarkannya, afdalu, lebih afdal minal jihad, daripada jihad wa ghairih, dan yang lain. Wa qala al-imam Abu Hanifah wa Malik, berkata Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tentang ilmu dan keutamaannya, afdalu ma tatawwa'a bihi ay al-abdu al-ilmu wa ta'limu. Seafdal-afdal yang seseorang itu bertatawu, melakukan amalan dengan amalan tadi adalah al-ilmu, ilmu dan ta'limu, mengajarkannya. Nah, apalagi kalau kita membaca keutamaan-keutamaan yang lain. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, sungguh Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju jannah. Satu hal yang penting untuk kita ingatkan di akhir pembahasan kita tentang kesabaran. Karena ini amalan yang besar, setan tidak pernah akan suka. Tidak akan suka amalan besar itu dilakukan oleh seorang hamba. Maka dia berusaha untuk memalingkan kita dari menuntut ilmu. Dengan bisikan-bisikannya, was-wasannya, was-was syaitan. Di antara was-was syaitan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah hamba itu ditakut-takuti dengan kefakiran, ditakut-takuti dengan kemiskinan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Setan itu menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan memerintahkan kamu berbuat fahish, keji. Adapun Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk kalian ampunan Dia dan keutamaan darinya. Apakah kita akan membandingkan, ikhwan, antara bisikan dan was-was syaitan dengan apa yang Allah janjikan? Tentu tidak bisa dibandingkan, ikhwan. Fadl, keutamaan dari Allah yang akan Allah berikan bagi orang-orang yang menuntut ilmu, mengajarkannya, sabar di atas menuntut ilmu, sangat besar dan pasti. Ampunan Allah juga demikian, karena di tangan Allah lah maghfirah, bahkan semua kebaikan. Adapun syaitan, ya, itu hanya dusta belaka. Nabi Adam pun dibisiki dengan bisikan-bisikan, yang itu dusta. Jadi salah satu bisikan syaitan adalah menakut-nakuti kita dengan kefakiran. Yang dibisiki, ya, jangan dianggap hanya yang sedang menuntut ilmu, termasuk yang, ya, keluarganya, ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya, keluarga besarnya. Sang anak mungkin tidak dibisik-bisiki, dalam arti dia kokoh memang, tidak peduli dengan bisikan itu. Saya terus belajar, saya terus menuntut ilmu, saya harus belajar Al-Quran, belajar As-Sunnah, agar saya mendapatkan kebaikan, semua kebaikan, seperti dijanjikan oleh Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bapaknya dibisiki syaitan, anakmu kayak lo, mesake temen nang pondok. Istrinya juga demikian, ibunya, kakeknya, dan seterusnya. Kalau muncul itu, segera buang. Segera buang. Ini bisikan syaitan. Taib. Jadi di antara upaya untuk kita bisa sabar adalah kita buang jauh-jauh bisikan syaitan. Karena bisikan syaitan itu pasti ada. Banyak berlindung kepada Allah dari bisikan-bisikan syaitan. Dan di antara menepis bisikan itu adalah kita mengingat kembali keutamaan-keutamaan menuntut ilmu. Ingat kembali, pelajari kembali. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, agar kita bisa sabar di dalam menuntut ilmu adalah dengan berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan kita mencintai untuk melakukan amalan ini. Mencintai menuntut ilmu, mencintai ilmu, doa kepada Allah. Sebagaimana dulu Nabi alaihi salatu wassalam diuji oleh Allah dengan amalan hijrah tadi. Hijrah itu bukan amalan yang ringan, ikhwan. Berat bagi para sahabat. Meninggalkan Mekah, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan sesuatu yang ma'luf, yang mereka telah terbiasa, lingkungan, pekerjaan, dan seterusnya. Pergi ke negeri hijrah dengan penuh tantangan. Tidak ada yang dituju dari rumah yang telah dia miliki. Tidak ada yang dituju dari pekerjaan yang telah dia upayakan. Tidak ada yang dituju dari kerabat yang dia miliki. Semata-mata hanya lillah, karena Allah. Cuaca yang demikian beda. Dulu di Madinah itu ada penyakit, namanya humma Madinah. Demam, memang ahlul Madinah ketika itu. Sehingga sebagian sahabat ketika sampai di Madinah ada yang demam, menggigil, sampai mengigau. Sampai mengigau. Berat memang ketika itu. Nabi pun berdoa agar penyakit humma Madinah dipindahkan ke daerah yang lain. Betul, ikhwan. Tidak ada lagi setelah itu. Bahkan Madinah menjadi negeri yang tidak dimasuki oleh Dajjal, juga tidak dimasuki oleh Ta'un, sebagaimana Mekah juga demikian. Nabi pun berdoa, Allahumma habbib ilainal Madinah, ya Allah, jadikanlah Madinah itu kita cintai, ya Allah. Artinya kita butuh bantuan Allah agar bisa mencintai amalan yang sedang kita tekuni. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajmain melakukan hijrah, yang hijrah itu demikian banyak tantangannya, rintangannya. Nabi juga menyadari itu, maka beliau pun berdoa kepada Allah agar ya Madinah yang menjadi negeri hijrah dicintai oleh beliau, dicintai oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajmain. Allahumma habbib ilainal Madinah, sebagaimana engkau menjadikan kami mencintai Mekah ya Allah. Maka banyaklah berdoa agar Allah subhanahu na'am menjadikan kita mencintai terhadap apa? Ilmu. Taib. Sabar di dalam apa? Menuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di zaman kita ini, kita merasakan kaum muslimin demikian butuh terhadap ilmu. Ini sisi lain yang semoga bisa menjadi lebih bersemangatnya kita di dalam menuntut ilmu. Bahwa ilmu itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sangat dibutuhkan oleh apa? Manusia. Maka antum bersemangat ikhwan dalam menuntut ilmu. Niscaya antum akan menjadi orang yang bermanfaat. Karena dibutuhkan, ya atau tidak ya? Dan antum akan dimuliakan oleh Allah subhanahu baina ibadih, di atas hamba-hambanya. Karena Allah telah berjanji akan mengangkat derajat mereka. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja. Dulu ada seorang tabi'in bernama Atha ibn Abi Rabah. Atha dari sisi penampilan ya pendek orangnya, hitam kulitnya ya. Jadi kalau dilihat itu tidak elok, pendek hitam, subhanallah. Tapi subhanallah, Allah muliakan beliau. Sudah pendek, hitam, dan mawali. Mawali, ini keturunan budak. Orang tuanya budak atau yang kemudian dibebaskan, jadi mawali. Tapi Allah muliakan beliau. Dimuliakan dengan ilmu, ikhwan. Duduk menjadi muridnya Ibnu Abbas. Semangat menuntut ilmu. Duduk menjadi muridnya Ibnu Umar. Semangat belajar dari sahabat Abdullah bin Umar. Sampai beliau faqih terhadap agama. Di antara yang sangat beliau fahami adalah ilmu tentang apa? Manasik, ilmu haji. Suatu saat musim min mawasimil hajj, datang Ibnu Umar ke Mekah. Orang-orang pun berbondong-bondong mendekati Ibnu Umar bertanya tentang haji. Wah Ibnu Umar ini tanya macam-macam fatwa. Kata Ibnu Umar, kenapa kalian mendekati saya, bertanya kepada saya? Bukankah di tengah kalian ada Atha? Huwa faqih, tanya kepada dia. Nah, pemuliaan seorang sahabat terhadap tabi'in. Jelas sahabat lebih afdol kan demikian, lebih mulia. Tetapi ilmu, nah, di sini Ibnu Umar mengajarkan kepada manusia tentang betapa besarnya nilai ilmu itu. Kalian datang kepadaku, wafikum Atha, sementara ada Atha di tengah kalian. Diarahkan untuk duduk di tempatnya Atha. Dan memang manusia pun berbondong-bondong di tempatnya Atha. Suatu saat, antrian itu banyak. Karena semuanya butuh untuk bertanya kepada Atha. Antrian banyak. Ya. Datanglah putranya Amirul Mukminin ketika itu. Juga ingin tanya juga. Tapi ternyata tidak mendapatkan jalur khusus. Tetap disuruh apa? Antri. Antri, ini anaknya khalifah, antri. Antri untuk bertanya kepada Atha. Di situ semakin tampak ikhwan. Ya. Betapa kemuliaan ilmu daripada kemuliaan apa? Ya dunia. Ini anaknya raja, anaknya khalifah pun harus duduk ngantri harus, tidak bisa tidak namanya. Dan dia tidak bisa meninggalkan antrian itu. Kalau antrian obat masih bisa lari, kan? Antri obat di apotek, islah ora sah nang kene, nyari tempat yang lain yang saya bisa tanpa antri. Mungkin karena apotek itu ada saham orang tuanya barangkali, dia bisa langsung masuk tanpa antri. Tapi ilmu agama tidak bisa, kan? Mau pergi dari majelisnya ulama, ya, mau tanya kepada sembarang orang tidak bisa, harus duduk di situ. Sampai tiba gilirannya dan bertanya kepada Atha ibn Abi Rabah, seorang yang pendek, hitam, ya, wajahnya juga, tidak seperti orang-orang yang warnanya putih dan seterusnya, dan dia mawali, seorang mawali. Tapi Allah angkat derajatnya dengan apa? Ilmu. Antum adalah para doa. Antum dibutuhkan oleh orang. Kalau antum belajar sabar dalam menuntut ilmu, antum akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu fid dunya wal ukhra. Oleh karena itu bersabarlah antum semuanya fi talabil ilmi. Demikian pula aba, orang tua, bukan berarti sudah saatnya istirahat dari menuntut ilmu. Enggak, ikhwan, terus menuntut ilmu hatta al mamat, sampai mati. Dengan itu kita akan mendapatkan kemuliaan, ya, derajat indallah, di sisi Allah. Ini barangkali sedikit yang bisa kita sampaikan. Semoga berfaedah, bermanfaat. Wassallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.